Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir masih pada bab tentang dianjurkannya al-uzlah, yaitu mengasingkan diri di saat al-uzlah, sesuatu yang menjadi tuntutan ketika terjadinya banyak fitnah, banyak godaan, dan ketika itu seorang khawatir kalau agamanya, akidahnya akan rusak, akan terkena fitnah, maka dia dianjurkan untuk al-uzlah, mengasingkan diri ke tempat yang jauh dari tengah masyarakat. Semua itu dalam rangka menjaga akidahnya, agamanya, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang lebih memberikan ketenangan dan kenyamanan padanya dari berbagai fitnah yang muncul di tengah masyarakat. Adapun hadis yang akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Faqala ashabuhu, "Wa anta?" Qala, "Na'am, kuntu ar'aha 'ala qarariita li ahli Makkah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan nabi itu mengembala kambing. Faqala ashabuhu, maka para sahabat Nabi bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa anta, apakah Anda pun begitu ya Rasulullah? Ini engkau juga seorang pengembala kambing?" Qala, "Na'am." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Qala, "Na'am. Kuntu ar'aha, dahulu aku mengembalai kambing-kambing dengan upah beberapa dirham, kambing itu milik penduduk Mekah." Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang berita Rasulullah SAW, atau berita Rasulullah SAW tentang para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka para nabi itu adalah orang-orang yang mengembalakan kambing. Dan ini menunjukkan sikap para anbiya, para rasul yang demikian tawadhu'nya. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini dalam bab tentang al-uzlah ini. Ini menunjukkan pada keterangan hadis yang sebelumnya. Ketika seorang dia lari dari agamanya dan dia mengembalakan, memelihara kambingnya di tempat-tempat yang di gunung, di puncak-puncak gunung, dia bisa beribadah pada Allah di tempat tersebut. Nah, perbuatan tersebut adalah juga pernah dilakukan oleh para rasul Ya, sebagaimana Nabi AS, kata Nabi AS bahwa Allah tidaklah mengutus seorang Rasul, melainkan mereka, setiap Rasul itu menggembalakan kambing. Nah, di sini ada keterangan dari para ulama, di antara Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, tentang hikmah dari Allah menjadikan para anbiya, para rasulnya, ya mereka itu menggembalakan kambing. Karena di dalam hal ini ada sesuatu yang tersembunyi, yaitu hikmah. Karena kambing adalah binatang yang lemah, binatang yang tidak mempunyai kemampuan. Dan kambing itu kalau dilepas di sebuah padang rumput, dia terpencar, terpisah-pisah. Sehingga terkadang ada di antaranya yang jauh dari sekawanan kambing. Lalu kemudian ini menjadi mangsa dari binatang-binatang buas. Ya, seperti serigala dan yang lainnya. Kemudian juga di dalam memelihara kambing ini ada hikmah yang lain, yaitu menumbuhkan kasih sayang bagi seorang yang memelihara kambing, menggembalakan kambing, karena binatang ini adalah binatang yang lemah. Maka dia mengawasi, dia menjaga, dia memelihara agar kambing-kambing itu selamat. Agar kambing-kambing itu selamat dari inceran binatang-binatang buas atau hal-hal yang membahayakan kambing itu. Hadis ini juga sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang perhatian Allah Azza wa Jalla kepada para nabi. Allah memberikan kepada mereka pertama adalah bekal wahyu subhanahu dari Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'anul, yaitu Al-Kitab, wahyu dari Allah. Kemudian Allah sebelum mengangkat mereka sebagai seorang rasul, mereka seakan-akan dididik oleh Allah Azza wa Jalla, ditanamkan dalam diri mereka kasih sayang kepada umat mereka, yang itu dengan berlatih sebelum mereka menjadi rasul, yaitu mereka menjaga, memelihara, mengawasi, yaitu binatang yang namanya kambing. Karena binatang ini binatang lemah, dia memerlukan orang yang mempunyai kasih sayang kepadanya, ya, memberikan kasih sayang kepadanya, menjaganya, memeliharanya, dan memperhatikannya. Nah, demikian pula seorang pemimpin, seorang rasul, seorang nabi, ya, harus memiliki kasih sayang kepada umatnya. Dia menjaga mereka, memelihara mereka dari berbagai macam ancaman yang akan merusak agama mereka, merusak akidah mereka. Maka di sini pentingnya tanggung jawab yang ditanamkan Allah Ta'ala kepada para nabi, agar mereka berupaya untuk menjaga dan memelihara umat mereka dari berbagai macam syubhat dan syahwat yang merongrong umat tersebut. Maka mereka dibekali, mereka dijaga dengan sebaik-baiknya, mereka dipagari dengan iman dan ilmu, ya. Maka alangkah indahnya seorang pemimpin, seorang ulama atau seorang alim yang dia senantiasa memperhatikan umatnya, jangan sampai termakan dan dirongrong oleh berbagai fitnah syahwat dan syubhat yang na'udzubillah bisa menyesatkan mereka dari jalan Allah yang benar. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita bahwa sifat sebagai penggembala ini menunjukkan sifat tawadhu dari para nabi, para rasul, yang mereka bekerja dengan pekerjaan yang sederhana, bukan pekerjaan yang muluk, tapi yang penting mereka mendapatkan dari yang halal, yaitu berupa rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun orang yang pernah bekerja sebagai seorang penggembala ketika beliau berada di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah, dan beliau mendapatkan upah dari pekerjaan yang beliau lakukan berupa menggembala kambing milik penduduk Mekah yang diberikan kepada beliau untuk menggembalakannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita bahwa seorang mendapatkan rezeki yang halal dan baik dari pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang halal, ini adalah lebih utama, walaupun sedikit lebih baik daripada seorang memiliki harta yang banyak tetapi dari sesuatu yang haram, dari sumber pekerjaan yang haram. Wal iyadu billah, na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, sedikit tetapi berkah lebih baik daripada banyak namun tidak ada berkahnya, karena penuh dengan hal yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, min khairi ma'ashin nasi rajulun mumsikun inana farsihi fi sabilillah awil mauta madhannahu aw rajulun fi ghulaimatin fi ra'si sha'afatin min hadhihi sha'af aw batni wadin min hadhihi al-awdiyati yuqimu as-salah ويؤتي الزكاة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini artinya min khairi ma'ashin nas, termasuk kehidupan seseorang yang terbaik adalah, ya, di antara manusia yang terbaik kehidupannya adalah rajulun mumsikun inana farsihi, seorang yang dia memegang kendali kudanya, fi sabilillah, dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatiru ala matnihi kullama sami'a hay'atan aw faz'atan, dia segera dengan cepat menaiki punggung kudanya setiap kali dia mendengar ada panggilan, ada suara yang menyeru untuk berjihad di jalan Allah. Taru alaihi yabtaghil qatla, dia dengan cepat mengikuti peperangan itu. Dia mengharapkan agar dia mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au al-maut madhannahu, atau dia mencari kemungkinan dia akan mati di tempat jihad tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, aw rajulun fi ghulaimatin fi ra'si sya'fah, atau seorang yang dia bersama mengembala sekawanan kambing di puncak gunung dari gunung-gunung yang ada, aw fi batni wadin min hadhil awdiyah, atau di lembah, di antara lembah-lembah yang ada, yuqimus shalah, sambil dia menggembalakan kambingnya, dia menegakkan salat, wa yu'ti zakat, dia mengeluarkan atau menunaikan zakat, wa ya'budu rabbahu, dan dia beribadah menyembah Tuhannya, hatta ya'tiyahu al-yaqin, sampai datang kepadanya kematian. Laisa minal nasi illa fi khairin, dia tidak yani mencampuri, tidak bergaul dengan manusia kecuali dengan orang-orang yang baik. Nah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang al-uzlah, yaitu seorang, ya, yang dia di antara kehidupan yang baik dan mulia dari kehidupan seorang hamba pada suatu saat tertentu adalah yang pertama, dia adalah orang yang selalu menyiapkan dirinya untuk mengikuti panggilan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di saat adanya jihad yang secara syar'i. Maka dia selalu siap mendengar panggilan, dia segera mengikutinya dan persiapan yang ada pada dirinya. Ini satu amalan yang mulia yang menunjukkan jihad fi sabilillah adalah di antara amalan-amalan yang paling mulia bagi seorang mukmin dalam kehidupannya di dunia ini. Sehingga dia tidak cinta pada dunia. Dia lebih mencintai jihad fi sabilillah di saat adanya jihad, di saat adanya panggilan Allah, panggilan Rasulnya untuk berjihad oleh seorang pemimpin kaum muslimin. Ya, yang menyeru kepada al-jihad secara syar'i, maka dia segera mengikuti, dia mencari peluang untuk dapat berjihad di jalan Allah dan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang syahid. Kemudian yang kedua, yaitu seorang yang dia pergi ke tempat yang jauh, ke gunung, di saat terjadi berbagai macam fitnah, maka dia menghindar, dia memelihara sekawanan kambing miliknya, ya, dia beribadah kepada Allah di tempat tersebut, dia bisa menegakkan sholat, menunaikan zakat, beribadah kepada Allah dengan tenang, ya. Dia makan apa adanya, hidup sederhana. Tapi yang terpenting dia menyelamatkan dirinya, menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan agamanya dari berbagai fitnah. Maka orang yang demikian ini adalah orang yang teruntung, terbaik di dalam kehidupannya di masa yang memang seorang dianjurkan untuk al-uzlah, keluar dari komunitasnya karena banyaknya fitnah dan godaan, syubhat dan syahwat yang merongrong agama dan akidahnya. Kemudian juga orang tersebut di dalam dia bergaul dengan manusia, kalaupun ada orang-orang yang masih menjadi temannya, maka dia tidak memilih kecuali orang-orang yang baik. Dia tidak bercampur dengan sembarang manusia, tapi dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, itu yang dia mengajak mereka untuk, yaitu dia bergaul dengan mereka. Makanya kata Nabi alaihissalam, laisa minan nasi illa fi khair, artinya la yukhalitun nas illa fi khair. Dia tidak bergaul dengan manusia kecuali dengan baik. Nah, orang yang demikian keadaannya, maka insyaallah ta'ala dia selamat dari berbagai macam fitnah dan godaan terhadap agama, terhadap ibadah dia dalam kehidupannya di dunia ini. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan al-jihad fi sabilillah. Dan keutamaan mempersiapkan diri apabila ada panggilan yang menyeru kepada jihad fi sabilillah, maka seorang telah siap untuk melaksanakannya. Dan dia berharap dari jihad yang dilakukannya adalah untuk mendapatkan syahadah, yaitu mati dalam keadaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini memiliki keutamaan yang amat besar. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang hidup menggembala kambing dan dia mencukupi kehidupannya dari apa yang dia kerjakan itu, dari gembalaan kambingnya. Dia mendapatkan yang halal. Dia jauh dari manusia dan berbagai macam fitnah dan kerusakan yang terjadi, dia menghindar dari mereka. Ini juga sesuatu yang menunjukkan keutamaan yang besar bagi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seorang yang dia kalaupun bergaul dengan manusia, seorang muslim yang baik adalah seorang yang selalu menjaga lisannya dan tangannya dari mendzalimi sesama kaum muslimin. Ya. Dia selalu menjauhi perbuatan-perbuatan kezaliman. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi, min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki adalah seorang muslim yang mana kaum muslimin selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Ini orang yang baik, dia menjaga kehormatan kaum muslimin, dia tidak memfitnah, tidak mengghibah, ya, dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang, tetapi dia selalu menjaga kehormatan kaum muslimin, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Dia tidak menggolimi mereka dan perbuatannya. Inilah muslim yang terbaik. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa uzlah atau mengasingkan diri yang disebabkan karena fitnah yang terjadi ini tidak menghalangi seseorang dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jadi kalau misalnya suatu saat seorang dia uzlah, mengasingkan diri di tempat yang jauh, ini bukan berarti kemudian dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam sholat berjamaah misalnya, atau menghadiri sholat Jumat, ya, dan yang lainnya dari hal-hal yang bersifat umum yang wajib dilakukan oleh seseorang. Ya, tapi dia tetap mengerjakannya. Setelah dia mengerjakan kewajiban itu, dia kembali ke tempat yang dia mengasingkan diri pada tempat tersebut. Jadi bukan berarti ketika dia pindah, mengasingkan diri, bukan berarti tidak ada kewajiban baginya untuk sholat Jumat, ya, dan yang lainnya tidak. Tetapi tetap ada kewajiban itu, dan dia tetap melaksanakannya, kemudian dia kembali ke tempat pengasingannya, atau tempat yang dia memilih sebagai tempat untuk dia hidup di tempat tersebut. Demikian pula ibadah haji, ketika dia mengasingkan diri, bukan berarti dia tidak wajib melakukan ibadah haji, tetap wajib. Di saat dia memang wajib melaksanakan ibadah haji, karena dia mempunyai kemampuan, mempunyai harta, sehat walafiat, ya, dan yang lainnya dari syarat-syarat haji, apabila terpenuhi, walaupun dia mengasingkan diri, dia tetap berkewajiban untuk mengerjakan ibadah haji. Ini hadis-hadis yang dibahas dalam kitab tentang al-istibab atau istibab al-uzlah inda fasadin nas. Kemudian bab yang berikutnya yaitu bab yang ke-70, babu fadl ikhtilaf bin nas. Setelah Imam An-Nawawi rahimahullah taala menulis tentang bab yang menunjukkan yaitu keutamaan uzlah, mengasingkan diri zaman yang penuh dengan fitnah. Lalu kemudian beliau membawakan bab yang lain. Bab berikutnya yaitu keutamaan orang yang tetap bertahan di tengah masyarakat yang penuh dengan fitnah, tetapi dengan keyakinan dia bahwa dia adalah orang yang mampu untuk amar ma'ruf, nahi mungkar, masih bisa memberi manfaat kepada manusia, ya, maka dia dianjurkan untuk tetap hidup di tengah masyarakatnya. Babu fadl ikhtilat bin nasi wa huduri jumaihim wa jamaatihim. Bab keutamaan yaitu hidup bersama masyarakat dan komunitas, menghadiri sholat-sholat Jumat mereka dan sholat-sholat jamaah mereka, kemudian menghadiri kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, kemudian juga mendatangi majelis-majelis ilmu yang ada pada mereka, kemudian wa iadati maridihim, menjenguk orang sakit mereka, ya, menghadiri takziah kematian dan memberikan manfaat, apa namanya, memberikan muasah, itu kasih sayang, bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, serta membimbing orang yang jahil dan yang lainnya dari hal-hal yang merupakan kemaslahatan bagi manusia, bagi orang yang mampu untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan dia mampu melindungi dirinya, ya, dan bertahan dari gangguan manusia serta sabar menghadapi mereka. Jadi hadis bab ini ada bab yang memberikan atau menunjukkan tentang keutamaan perbuatan tersebut. Ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi bab yang dalam sebuah hadis Nabi SAW, di antara yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Arabul Mufrad, juga Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, Al-Mu'minu alladhi yukhalitun nasa, orang mukmin yang dia hidup bercampur dengan manusia, wa yasbiru ala adahum, dan dia bersabar terhadap gangguan, hal-hal yang menyakiti dia dari mereka, dia tetap bersabar. Khairun, itu lebih baik, min alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum, lebih baik daripada orang yang dia tidak bergaul, bercampur dengan manusia, dan dia tidak sabar terhadap gangguan yang bersumber dari mereka. Ya, jadi, di satu sisi tertentu, ketika seorang ya dia melihat dirinya masih bisa amar ma'ruf nahi mungkar, masih bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, masih bisa memberikan nasihat pada mereka, intinya bahwa dia adalah orang yang melihat bahwa dirinya masih bermanfaat bagi orang banyak, dan dia mampu untuk bersabar, maka dia tidak dianjurkan untuk uzlah. Dia tidak dianjurkan untuk uzlah. Karena Allah Ta'ala berfirman, ini ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dan berbuat baik, tolong menolong dalam bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak bisa dibayangkan apabila semua kaum muslimin uzlah, membiarkan masyarakat ya tidak ada lagi dakwah, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, ini tentu dampaknya akan jauh lebih besar ya, dampak negatifnya ya, daripada adanya sebagian orang dari kaum muslimin yang tetap di tengah masyarakat, di tengah kaum komunitas, untuk mereka tetap menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tetap berbuat baik kepada manusia, mudah-mudahan dengan ketabahan mereka itu, Allah turunkan kebaikan, Allah berikan kebaikan kepada manusia, kepada komunitas mereka, kepada umat. Nah ini sesuatu yang utama, lebih daripada al-uzlah, lebih dari perbuatan mengasingkan diri, ya, kalau dia mampu untuk berbuat yang disebutkan dalam bab ini tadi. Jadi hadisnya, di antara hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, itu hadis yang dibacakan tadi, Al-Mu'minul ladhi yukhalitun nas, orang mukmin yang dia bercampur, dia bergaul, dia tetap di tengah masyarakatnya, wa yasbiru ala adahum, dan dia bersabar terhadap semua gangguan yang menyakitinya, yang bersumber dari mereka, itu lebih baik. Khairun minal ladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum, lebih baik daripada orang yang dia tidak bercampur, bergaul dengan manusia atau dengan masyarakat, dan dia tidak sabar terhadap gangguan yang bersumber dari mereka. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan kita, ya, seperti di zaman yang alhamdulillah masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, ya, masih ada peluang-peluang yang baik untuk mengajarkan manusia akidah yang benar, mengajarkan pada manusia ibadah yang bersumber dari Quran dan Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, masih ada peluang untuk mengajarkan akhlak yang mulia dan untuk membantu kaum muslimin, maka ini satu nikmat yang besar yang masih ada pada kita, yang patut kita syukuri. Ya, yang patut kita syukuri, dan ini adalah satu peluang untuk berbuat baik, untuk beramal, karena mengajarkan ilmu, memberikan manfaat kepada manusia, memberikan manfaat kepada umat, ini tentu jauh lebih bernilai di sisi Allah Ta'ala daripada seorang yang mengasingkan dirinya hanya karena takut terhadap fitnah, syubhat dan syahwat yang menimpa dirinya. Nah, di sini maka seyogyanya apalagi para dai, para ulama, untuk tetap bersabar ya terhadap gangguan manusia yang berupaya untuk merongrong agama mereka, merongrong akidah mereka, agar tetap bersabar ya dengan penuh harapan kepada Allah Ta'ala, ya bahwa Allah yang akan memenangkan segala yang hak dan Allah yang akan mengalahkan semua yang batil itu. Oleh karena itu, di sini penting kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saff ayat yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarullah, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, man ansari ila Allah. Sebagaimana Isa bin Maryam berkata kepada sahabat-sahabat dekatnya, ya, man ansari ila Allah, siapakah di antara kalian yang akan menolong agama Allah? Qala al hawariyun, maka al hawariyun, teman-teman dekat, sahabat-sahabat terdekat Nabi Isa alaihissalam mengatakan, qala al-hawariyun, nahnu ansarullah, kami adalah yang akan menolong agama Allah. Ya, kami akan menolong agama Allah. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israel, wa kafarat ta'ifah, maka berimanlah sekelompok dari bani Israel dan kufur sekelompok lain dari bani Israel. Ada yang beriman dengan dakwahnya para hawariyun, yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada tauhid, bukan mengajak kepada kesyirikan. Al-hawariyun mengajak manusia kepada tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala. Karena mereka sahabat-sahabat dekat Nabi Isa alaihissalam. Ya. Mereka tidak pernah mengatakan Isa bin Maryam adalah anak Allah, tidak. Tapi Isa bin Maryam adalah rasul utusan Allah, hamba Allah. Maka mereka menolong agama Allah dan menyeru kepada Injil, menyeru kepada kitab yang hak ketika itu, yaitu yang Allah turunkan kepada Isa bin Maryam, itu kitab Injil. Jadi Al-Hawariyun berdakwah, oleh karena itu sekelompok dari Bani Israel, mereka beriman. Dan ada sekelompok lain yang tetap kufur, tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Isa bin Maryam, yang didakwahkan oleh para Hawariyun. Dan Allah tetap memenangkan. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, maka kata Allah Ta'ala, kami pun ya membela, memenangkan ya kelompok yang mereka berada di atas kebenaran dan mengalahkan yang lainnya yang berada di atas kebatilan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, setiap da'i, setiap mubaligh, ya, apalagi yang mengajak manusia kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang hak, harus bisa bersabar. Sekarang kita di zaman ini banyak fitnahan-fitnahan, ya, dari ahlul fitnah yang memang tidak senang kepada dakwah tauhid, tidak senang kepada dakwah yang mengajak manusia, mengajak umat kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menebarkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Mereka membuat omongan-omongan, ya, bahwa kelompok ini adalah kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin, bahwa kelompok ini adalah kelompok yang menghalalkan darah kaum muslimin. Subhanallah. Ad-da'wah salafiyah dan salafiyun adalah manusia-manusia yang paling jauh dari mengkafirkan kaum muslimin, yang paling jauh dari menghalalkan darah kaum muslimin. Ini adalah hak, ya. Silahkan cari kitab mana, buku apa yang menjadi pegangan bagi dakwah salafiyah, ahlu sunnah wal jamaah, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Tidak akan dijumpai hal itu, ya. Tidak akan dijumpai. Karena mereka adalah orang-orang berilmu, yang mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Tidak berbicara seenaknya, ya. Nah, ini semua adalah ujian. Harus dihadapi dengan tabah dan sabar, ya. Para siapa yang telah terjun dalam bidang dakwah, mengajak manusia kepada tauhid, kepada sunnah Nabi SAW, dan pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, harus siap menghadapi setiap tantangan. Dan harus bisa bersabar. Karena setiap kesabaran itu, setiap tantangan, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan, membesarkan ganjaran di sisi Allah taala, ya. Dan apabila seorang diuji dalam dakwahnya, diuji oleh Allah taala, maka ingatlah bahwa ada orang-orang yang lebih mulia dari kita, yaitu para anbiya, para rasul, para ulama-ulama besar kaum muslimin. Mereka diuji dan ujian-ujian yang berat dalam menyampaikan al-haq, dalam menyampaikan kebenaran, tetapi mereka tetap bersabar karena apa yang mereka yakini dari janji Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita beralih kepada bab yang berikutnya, bab yang ke-71, yaitu bab at-tawadhu wa khafdil janah lil mu'min. Bab tentang tawadhu. Tawadhu yaitu sifat rendah hati. Bukan rendah diri. Rendah diri itu minder. Ini sifat tercela. Tapi tawadhu rendah hati. Ya. Lawan dari sombong. Sombong itu keangkuhan, kibir, takabur, istikbar. Itu sombong. Lawannya adalah tawadhu. Rendah hati, tidak menonjolkan dirinya, tidak meninggikan dirinya, apalagi terhadap kaum muslimin. Babut tawadhu'i, bab tentang tawadhu. Wa khafdil janah lil mu'minin, dan rendah hati kepada sesama kaum mukminin. Yang perlu diketahui tentang bab ini, bahwa sifat tawadhu adalah sifat yang dimiliki oleh setiap orang yang berjalan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sifat tawadhu ini akan mendatangkan banyak kebaikan. Dia akan menghasilkan banyak kebaikan. Karena di antara makna dari tawadhu adalah al-khudu' lil haq. Tunduk kepada kebenaran. Apabila telah datang al-haq, telah datang al-haq, yang sebelumnya dia tidak mengetahuinya, kemudian dia mengetahuinya, maka dia tunduk. Dia menerima kepada kebenaran itu. Dia tidak mengusungkan dadanya, menolak al-haq itu tidak. Itu namanya kibir. Itu namanya sombong. Tapi dia tunduk. Ketika kebenaran datang kepadanya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami menaati. Dia tidak membangkang, tapi dia terima. Dan terkadang kebenaran itu datang dari orang yang berada di bawahnya, yang dianggap berada di bawahnya. Meskipun demikian, dia tetap menerimanya. Karena itu adalah hak. Dia ridha, dia menerima kebenarannya. Ya. Maka orang yang mutawadhi adalah orang yang selalu menerima kebenaran. Baik di saat dia ridha ataupun di saat dia marah. Selama itu kebenaran, maka dia menerimanya. Ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang beliau ajarkan kepada kita, wa as'aluka ar-ridha, wa as'aluka ar-ridha. Ya. Wa as'aluka dan aku mohon pada engkau ya Allah ridhoan, baik di saat marah, yakni dia tetap menerima al-haq dan menerima kebenaran. Kemudian dimaksud dengan tawadhu bahwa khafdul janah, tawadhu itu adalah merendahkan diri, merendahkan hati, ya, rendah hati terhadap teman, terhadap sesama kaum muslimin, ya, dan tidak melihat dirinya di atas hamba-hamba Allah yang lainnya. Ini orang yang tawadhu. Tidak melihat dirinya berada di atas hamba-hamba Allah yang lainnya. Dia selalu tawadhu. ya, satu diriwayatkan tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau kalau melihat orang yang lebih tua dari beliau, beliau mengatakan bahwa orang ini telah mendahului aku dalam kebaikan. Dan apabila beliau melihat anak kecil, beliau mengatakan bahwa aku telah mendahului anak ini dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan maksiat. Ini menunjukkan tawadhu, rendah hati beliau. Orang yang lebih tua apabila dia melihatnya, dia mengatakan orang ini telah mendahului aku dalam kebaikan. Subhanallah. Ini sifatnya orang yang berpegang pada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang pada pemahaman para salafus saleh, ya, yang menjadi contoh bagi mereka, teladan bagi mereka. Kemudian juga sifat tawadhu ini para ulama menyebutkan ada dua jenis, ya. Jadi sifat tawadhu itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu sifat yang tawadhu yang terpuji. Dan ada juga tawadhu yang tidak terpuji. Nah, tawadhu yang terpuji, ya, seorang tawadhu dia rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menerima al-haq, menerima kebenaran. Dia tidak menyombongkan dirinya, lalu melihat yang lainnya dengan pandangan yang sinis, pandangan yang merendahkan, tidak. Tapi dia betul-betul tawadhu, merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tawadhu yang tercela yaitu seorang yang merendahkan dirinya kalau terhadap orang-orang yang memiliki dunia, kepada orang-orang kaya, dia tawadhu pada mereka karena dia menginginkan sesuatu dari mereka, ya, karena dia menginginkan dunia dari mereka, maka dia tawadhu di hadapan mereka. Ini adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang tawadhu yang tercela. Maka orang yang benar tawadhu yang terpuji, seorang bersikap rendah hati, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sikapnya, akhlaknya, perangainya, dia rendah hati bukan karena siapa-siapa, tapi ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat-ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, di antaranya adalah surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-215. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu bagi orang yang mengikutimu dari golongan kaum mukminin. Rendahkan dirimu, yakni rendahkan hatimu. Tawadhulah kepada mereka. Ini perintah Allah kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia termulia. Allah perintahkan beliau untuk apa? Rendah hati kepada sesama kaum mukminin. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan takabur. Jangan merasa diri lebih. Ini manusia termulia. Allah perintahkan untuk melakukan hal tersebut. Untuk rendah hati. Apalagi yang lainnya. Kita sebagai manusia biasa yang tidak punya apa-apa, ya, apa yang kita sombongkan? Apa yang kita sombongkan? Oleh karena itu orang yang tawadhu dicintai oleh manusia, ya. Orang yang tawadhu dicintai oleh manusia, oleh hamba-hamba Allah. Allah akan menanamkan dalam diri mereka kecintaan kepada orang yang tawadhu itu. Sebaliknya, orang yang sombong, yang angkuh, akan Allah tanamkan kebencian dalam diri manusia kepada dirinya. Karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Ya. Maka tawadhu, sikap yang mulia, sifat yang mulia, perilaku yang menjadi perilaku asyraful anbiya wal mursalin, sebaik-baiknya nabi dan rasul, yaitu akhlak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau alaihi salatu wassalam contoh bagi setiap orang beriman, maka jadikan beliau sebagai contoh juga dalam hal tawadhu beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, yaitu firman Allah azza wa jalla dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih, pada siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka pasti Allah akan mendatangkan kaum yang lain, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yang mereka memiliki sifat azillah 'alal mu'minin, rendah hati kepada kaum mukminin, 'izzah 'alal kafirin, dan mereka orang-orang yang 'izzah, yang melihat, yang meras, yang memuliakan diri mereka terhadap orang-orang kufar. Jadi kalau orang kepada kaum mukminin mereka tawadhu, pada orang kafir mereka menunjukkan tentang keperkasaan mereka atas iman yang Allah berikan pada mereka. Ya, a'izza 'alal kafirin. Nah, ini adalah sifat yang juga merupakan sifat yang mulia. Ya. Makanya Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian, wahai orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad keluar dari agama Allah, ya, Allah akan mendatangkan yang lainnya. Karena Allah tidak membutuhkan kita, kita yang memerlukan Allah, yang membutuhkan Allah Ta'ala. Ya. Maka dari itu apabila ada di antara kaum muslimin, kaum mukminin yang murtad keluar dari agama Allah, Allah akan menggantikan dengan kaum yang lainnya. Ya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka pasti Allah akan datangkan suatu kaum yang lain. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Di atas sifat kaum yang lain itu yang Allah datangkan setelah orang yang murtad ini, di atas sifat mereka Allah mencintai mereka. Dan mereka mencintai Allah. Ya, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Azillah 'alal mu'minin, a'izzah 'alal kafirin. Mereka adalah orang-orang yang di antara sifat mereka rendah hati kepada sesama kaum mukminin, dan mereka orang-orang yang tegas, ya, kepada orang-orang kafir. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk kalian saling mengenal, yakni satu dengan yang lainnya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian, ya, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Maka ini satu ayat yang demikian menunjukkan prinsip Islam dalam menilai manusia. Ya. Dalam menilai manusia yang dilihat bukan hartanya, bukan kedudukannya, bukan garis keturunannya. Ya. Tetapi yang dilihat adalah ketakwaannya. Bukan warna kulitnya, bukan bahasanya. Tapi yang dilihat adalah ketakwaannya. Karena manusia itu sama dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam, antara Arab dan bukan Arab. Nabi SAW beliau juga mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang dia diperlambat oleh amal perbuatannya di akhirat kelak, maka tidak bisa dipercepat karena garis keturunannya. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang sangat adil meletakkan manusia pada tempat mereka. Bahkan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Allahu Akbar. Alangkah indahnya Islam ini. Tidak membeda-bedakan antara manusia. Yang membedakan mereka adalah ketakwaan mereka pada Allah Ta'ala. Yang membedakan mereka tingkatan keimanan yang ada pada mereka. Yang membedakan mereka adalah amal-amal perbuatan, amal kebaikan mereka. Ya. Maka dari itu, apabila kita mendengar di saat-saat ini di medsos, ya, yang mulai muncul rasisme, ya, di tengah-tengah umat, ya, yang mengunggulkan satu keturunan, merendahkan keturunan yang lain, ya, atau perbuatan-perbuatan seperti itu, maka kami katakan pada mereka, ittaqullah, takutlah kalian pada Allah Ta'ala. Ar-Rasul alaihissalam akan berlepas diri dari orang-orang yang mengunggul-unggulkan diri mereka tanpa perbuatan. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa Islam adalah agama yang membedakan manusia itu hanya pada iman dan takwanya, bukan yang lainnya. Adapun warna kulit, darah, suku, bangsa, semua itu bukan menjadi pembeda. Itu hanya untuk pengenalan saja. Lita'arofu. Ya, bahwa ini bangsa itu. Tapi bukan untuk menaikkan, merendahkan, tidak. Ya. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, beliau adalah budak pertama kalinya dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW mendengar, ya, langkahnya di surga radhiyallahu anhu. Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW, dari suku yang terpandang di neraka karena tidak beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu apa yang dikatakan oleh Allah azza wajalla adalah hak, dan Allah yang maha benar. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu surat An-Najm ayat yang ke-32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَوْ. Ya. Maka janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَوْ. Karena sungguhnya Allah, Dia yang lebih mengetahui siapa orang yang bertakwa di antara kamu sekalian. Ini, ya, ayat ini adalah tamparan bagi setiap orang yang mensucikan dirinya, yang membersihkan dirinya seakan-akan dia paling suci, dia paling bersih, dia paling benar, yang lainnya salah, yang lainnya keliru, yang lainnya rendah. Na'udzubillah. Allah Ta'ala mengatakan, La tuzakku anfusakum. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mensucikan diri kalian. Ya. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Maka kita dilarang mensucikan diri kita. Hendaklah seorang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya terhadap hamba-hamba Allah, jangan melihat lebih dari yang lainnya. Ya. Ini juga bagian dari tawadhu yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Apabila kita bisa beribadah pada Allah, alhamdulillah, bersyukurlah pada Allah, itu pun harus berharap semoga ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Seorang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala bisa beribadah pada Allah, diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, bukan untuk dia menyombongkan dirinya. kepada yang lainnya, tidak. Bukan untuk itu. Tapi itu murni nikmat dari Allah Ta'ala. Agar dia tetap istiqomah. Menjaga ibadahnya. Jangan dia membatalkan ibadahnya. Dan kesombongan. Dan keangkuhan. Dan ujub. Ini akan menggugurkan amalnya. Tapi bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Di sisi lain ada orang yang jauh dari ibadah pada Allah. Misalnya, jauh dari ilmu. Jauh dari kebenaran. Maka doakan. Semoga Allah berikan hidayah pada orang itu. Semoga Allah berikan petunjuk padanya. Ya. Bukan kemudian seorang untuk dia menghinakan atau menyombongkan dirinya terhadap nikmat yang Allah berikan padanya. Tapi untuk dia syukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, "La tuzakku anfusakum. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum." Janganlah kalian membersihkan, mensucikan diri-diri kalian. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Allah yang lebih mengetahui siapa di antara kalian yang Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat baik di antara kamu sekalian. Maka jangan kalian mensucikan diri-diri kalian. Tazkiyatun nafs. Jadi di sini ada pembahasan yang harus dipahami tentang tazkiyatun nafs. Ada tazkiyatun nafs yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, sedangkan yang kita bacakan tadi, itu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, tazkiyatun nafs yang diperintahkan, yaitu dengan apa? Dan iman. Dan beribadah. Dan membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Ini diperintahkan kita untuk membersihkan diri kita. Ya. Dari sifat-sifat yang buruk, dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan membersihkan diri kita dengan iman pada Allah, dan bertobat pada Allah, dan meningkatkan amal-amal kebaikan, memperbanyak istighfar, ya. Ini untuk membersihkan diri kita. Perbanyak amal soleh, contohnya sholat 5 waktu, dan yang lainnya dari amal-amal yang menggugurkan, yang dapat menggugurkan dosa-dosa manusia. Ini perintah Allah. Sedangkan yang kita bahas ini, yaitu larangan mensucikan diri, yakni menganggap dirinya paling suci. Melebihkan diri atas orang lain. Fala tuzakku anfusakum. Maka jangan kalian mensucikan diri kalian. Ya. Yakni kemudian merendahkan orang lain. Karena apa? Huwa a'lamu biman ittaqa. Karena Allah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sebenarnya orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena semua ada urusan batin seseorang. Hal-hal tentang ketakwaan seseorang, Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Terkadang manusia menampakkan ketakwaan, ternyata dia adalah bukan orang yang bertakwa. Yang disembunyikan adalah kemaksiatan. Yang ditampakkan ketakwaan itu manusia. Ya. Nah, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Siapa orang bertakwa di antara hamba-hambanya? Maka dari itu seorang mukmin harus selalu mohon pada Allah agar Allah menerima amal ibadahnya, agar Allah membersihkan dirinya. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah berikanlah pada jiwaku ini, pada diriku ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah diriku, bersihkanlah diriku, karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan, yang membersihkan jiwa seseorang. Itu minta pada Allah demikian. Tapi seorang menganggap dirinya lebih dari yang lainnya, paling hebat, paling murni, paling suci. Oh tidak. Ya. Na'udzubillah dari sifat yang demikian itu. Na'udzubillah min dzalik. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita akan mengkaji sejumlah hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab tentang tawadhu dan rendah hati kepada sesama kaum mukminin. Aku lukau lihada wallahu ta'ala a'lam. Kami kembalikan ke Jakarta untuk sesi berikutnya. Wallahu a'lam. Nah, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya para pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan lain telepon ke nomor 021-823-6543 atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda layangkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita akan coba mengangkat di layanan lain telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin masuk di kesempatan pagi ini. Baik, silakan. Ya, halo. Naam. Baik. Kembali bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan ini melalui layanan telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Silakan. Baik. Kita akan dengarkan dari beberapa pertanyaan pesan singkat di kesempatan pagi hari ini. Baik, di antara pertanyaan yang masuk di kesempatan ini, Ustaz, ada seorang teman yang meminta maaf kepada saya, namun saya tidak tahu apakah salahnya dia. Dan dia pun tidak mau menjelaskan salahnya yang telah beliau lakukan. Hanya minta maaf saja. Sebab karena pernah menzalimi saya. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Barakallahu fikum. Dari seorang ikhwan di Riau. Baik, apa yang ditanyakan oleh penanya, ya, saudara kita dari Riau, tentang seorang yang datang minta maaf kepada kita dan dia tidak menyebutkan kesalahannya, tapi dia tahu tentang dia kepada kita. Apa yang Anda tanyakan ini pernah terjadi pada diri saya pribadi. Seorang datang bertemu dan dia minta maaf. Aku katakan, apa sih yang saya dimaafkan, ya. Jadi dia tidak mau mengungkapkannya. Ya sudah, kita maafkan. Maafkan. Maaf, Allah akan menambah kemuliaan pada dirinya. Ya. Kita maafkan pada dia. Apalagi dia putus tak? Mohon maaf para pendengar maupun pemirsa, tidak dapat kita simak dari jawaban Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Namun alhamdulillah nampaknya sudah terhubung kembali. Kita coba bacakan pertanyaan yang lainnya. Baik, sebuah pertanyaan datang di kesempatan pagi hari ini dari Bekasi. Seorang hamba Allah bertanya, Ustaz, benarkah bila seseorang pada dahinya ada tanda hitam karena sujud saat sholat, itu menunjukkan bahwa sujudnya tidak benar? Nah, karena sujud yang benar adalah seharusnya bertopang pada kedua telapak tangan. Mohon nasihat ataupun arahannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, kita coba bacakan kembali. Ustaz, benarkah bila seseorang pada dahinya ada tanda hitam bekas sujud ketika sholat, menunjukkan bahwa sujudnya tidak benar, karena sujud yang benar adalah harus bertepang pada kedua telapak tangan? Jazakumullahu khairan, mohon nasihatnya. Demikian. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menurut kami adalah pertanyaan yang aneh. Artinya bahwa seorang yang sujud ketika dia meletakkan kedua tangannya, kepala semua itu tertekan. Karena fisiknya secara keseluruhan menekan seluruh anggota tubuhnya, anggota sujudnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallam, bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk bersujud pada 7 tulang. Nah, 7 tulang itu, ya, yang kita sujud pada, yaitu 2 telapak tangan, kening dan kening dan hidung dihitung 1, ya, kening dan hidung dihitung 1, kemudian 2 telapak tangan, jadi 3, 2 lutut, yaitu 5, kemudian 2 jari jemari kaki. Semuanya mendapat tekanan ketika seorang sujud. Maka ketika ada, ini pun bukan pada setiap orang, pada sebagian orang, ya, terlihat tampak bekas sujud di keningnya. Ini bukan merupakan pertanda bahwa sujudnya tidak benar. Ini satu kesimpulan yang sangat keliru. Kesimpulan seorang yang tidak punya ilmu, ya. Seorang yang jahil yang menyimpulkan demikian. Inti dari sujud itu adalah bersujud di atas 7 tulang itu. 7 anggota sujud, ya. Adapun ini menimbulkan tanda ada hitam, ya. Ini bukan bukti bahwa sujudnya tidak benar. Keliru. Kalau seorang sujud dia mengangkat kepalanya, tidak ditekan, tidak diletakkan di dahi, itu tidak benar. Kecuali kalau dia sakit. Ya. Jadi, bahwa ketika muncul atau ada tanda, ini hal yang wajar, lumrah bagi manusia, ada pada sebagian orang, dan juga bukan pada setiap orang, ada tanda tersebut. Dan tidak ada ulama yang mengatakan ketika melihat ada orang yang ada tanda sujudnya di keningnya, wah ini kamu sholatnya tidak benar. Karena apa? Ini bukti salahnya karena kamu menekan kepalamu. Ya, semua tertekan. Semua itu tertekan ketika seorang sujud. Jadi itu kesimpulan yang salah dan keliru. Ya, dan tanda itu memang ada. Ya, tapi tanda itu pun bukan berarti kemudian untuk menjadikan seorang membanggakan dirinya bahwa ini adalah bukti sujudnya. Tidak. Ya, itu tanda memang ada. Ya sudahlah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kita berharap demikian. Tapi untuk kemudian mencela, untuk kemudian mengatakan bahwa ini bukti bahwa sholatnya tidak benar karena dia menekan kepalanya bukan menekan kedua tangannya. Ini juga kesimpulan yang salah dan keliru, ya. Makanya berilmulah kalau berbicara, jangan asal bicara, jangan asal menyimpulkan, tapi bicara dengan dalil, bicara dengan bukti, ya, dari hadis atau ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atau perkataan para ulama yang bisa dipegang sebagai pegangan kita. Ini yang dapat saya jawab dari pertanyaan tersebut. Jadi anggapan bahwa itu salah, ya, cara sujudnya karena tim adanya bekas sujud di keningnya, ini kesimpulan yang sangat keliru, jauh dari kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat serta jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya sebuah pertanyaan kembali dari pesan singkat dari Ummu Fatah dari Kalimantan. Bertanya, Ustaz, saya seorang istri karyawan, terdapat kegiatan perkumpulan istri yang menurut saya sering terdapat kesia-siaan dalam kegiatan tersebut, sehingga saya memilih untuk tidak aktif pada kegiatan perkumpulan istri tersebut karena mendapati diri saya yang justru mudah terbawa suasana itu. Pertanyaannya adalah apakah saya termasuk orang yang tidak bersabar, Ustaz? Barakallahu fikum. Baik, dari pertanyaan tersebut memang seyogianya, ya, kalau kita mengetahui bahwa perkumpulan itu ya tidak banyak manfaatnya, bahkan hanya menyia-nyiakan waktu, ya kita menghindar. Ini yang sikap yang lebih baik dan lebih utama daripada kita datang kemudian hanya melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hanya menjadikan kita lalai dari mengingat Allah, jauh dari mengingat Allah, maka sudah seyogianya Anda tidak mengikutinya. Ya. Kalau Anda sekedar mungkin untuk silaturahmi, bisa di kesempatan yang lain. Untuk silaturahmi. Kadang-kadang itu dijadikan sebagai sarana, kata mereka, untuk bersilaturahmi. Tapi silaturahmi itu mendapat pengganjaran dan pahala. Bukan silaturahmi yang mendatangkan dosa dan kemaksiatan, tidak. Tapi yang mendatangkan pahala dan kebaikan. Itulah yang hakikat dari seorang menjalin silaturahim. Nah, oleh karena itu, sikap Anda untuk tidak menghadiri, ini adalah sikap yang tepat dan baik, dan ini bukan berarti Anda memutus hubungan silaturahmi dengan mereka. Tapi khusus dalam acara itu Anda tidak mengikutinya. Ini adalah baik, ya, dan adapun masalah sabar dalam gangguan dan yang lainnya itu masalah yang berbeda dari konteks yang Anda ceritakan ini. Ya, jadi intinya bahwa sikap ini, sikap untuk meninggalkan dan tidak mengikuti acara itu adalah sikap yang baik. Karena hidup kita ini, ya, ada batasnya. Umur kita ada batasnya. Maka alangkah baiknya kita manfaatkan waktu-waktu kita, kesempatan-kesempatan kita dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk menyia-nyiakan waktu pada hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Dan kita akan ditanya tentang waktu-waktu kita ini oleh Allah ta'ala. Tentang masa muda kita, tentang umur yang kita diberikan oleh Allah Ta'ala, untuk apa kita gunakan? Ini semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ya, tapi dengan catatan Anda tetap yang menjalin hubungan baik dengan mereka, tetap silaturahmi, tetap mengucapkan salam pada mereka, kalau bisa nasihati mereka. Ini juga perilaku yang tetap diharapkan dari seorang muslimah atau muslim kepada saudara-saudaranya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sesi tanya jawab kajian pagi hari. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam maupun istifadah untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan kajian ini, Ustaz. Tafadhal. Baiklah muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang disampaikan, apa yang kita dengar bersama bermanfaat, terutama untuk diri kami dan untuk setiap orang yang mendengarkannya. Dan apabila ada kekurangan, kesalahan, maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sebagai manusia biasa, ya, tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Tapi yang jelas bahwa Yang terbaik adalah selalu kita beristighfar, minta ampun pada Allah. Kemudian kita selalu juga dalam hal kehidupan kita di dunia ini, marilah kita memanfaatkan peluang-peluang yang baik, peluang-peluang yang bermanfaat, ya, baik itu dalam menuntut ilmu, dalam melakukan amal soleh, amal kebaikan, dan yang lainnya, hendaklah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Azza wa Jalla menugerahkan kepada kita al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, wal-amalus soleh, dan amal yang soleh. Aku luquli hadha, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan atas perhatian antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.